Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan ini adalah pertama untuk zikrullah, untuk menyebut nama Allah. Apakah dengan asma Allah, apakah dengan ayat-ayat Quran, sholawat, istighfar yang sudah dicontohkan. Jadi Allah menciptakan lisan ini adalah untuk menyebut nama Allah. Yang kedua, Allah menciptakan lisan ini untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang, menyeru orang kepada kebaikan, apakah dengan ilmu, dengan nasihat, dan mencegah orang dari kemungkaran. Ini pentingnya lisan. Barulah disebut baik. Lisan yang kalau bicara bisa mengingatkan kepada Allah, bisa jadi amar ma'ruf nahi mungkar, itulah kebaikan. Selebihnya diam adalah keutamaan. Kadang-kadang kita harus bicara. Kalau bicara itu lebih baik dari diam. Tapi diam harus kita lakukan kalau bicara tidak ada manfaatnya. Orang bicara dibagi empat. Yang pertama adalah kelompok orang yang mulia karena takut ke Allah. Bisa dilihat ciri-cirinya. Kalau bicara tidak jauh, ciri pertamanya adalah zikrullah, selalu membuat orang ingat ke Allah. Ciri selanjutnya, kalau bicara jadi ilmu yang manfaat. Yang ketiga, cirinya kalau bicara ada hikmahnya, sehingga menggugah, memotivasi orang untuk bisa berbuat baik. Ilmu membuat orang tahu, hikmah membuat orang tergugah. Yang keempat, kalau bicara jadi solusi, bukan menambah masalah. Ini orang yang bermutu, baik lisan maupun tulisan. Satu apa? Jadi membuat kita ingat ke Allah. Dua, menambah ilmu yang manfaat. Tiga, hikmah menggugah. Empat, solusi. Jadi bicara itu menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Ada juga yang di bawah itu orang yang biasa-biasa. Orang yang biasa-biasa kalau bicara ada cirinya, yaitu sibuk dengan peristiwa. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia tahu, dia omongkan. Nah, cukuplah seseorang dianggap pendusta kalau dia mengatakan setiap yang dia dengar. Hati-hati, tidak semua yang ingin kita katakan harus kita katakan. Tidak setiap kita ingin bicara harus bicara. Masalahnya bukan ingin, tapi perlu atau tidak. Orang yang celotak-celotuk itu pasti imannya masih kurang. Yang tiap lihat sesuatu dikomentari, tiap mendengar sesuatu dikomentari, dia tidak takut bahwa setiap perkataannya ini pasti dicatat. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf. Dari awalnya itu walaqad khalaqna, kita simak ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqna al-insana wa ma lahu min waswisi min nafsihi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Idh yatalaqqa al-mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan